Babun minad din al-firaru minal fitan. Babun minad din al-firaru minal fitan. Bab minad din, di antara bagian agama ini adalah al-firar, lari, menjauh. Minal fitan, dari al-fitan. Al-fitan ini bermakna ya macam-macam ya. Di antara maknanya ya ujian-ujian berupa godaan-godaan maasi ya, dan banyak maknanya, kekacauan di antara muslimin, saling berperang di antara mereka, ini juga minal fitan. Baik. Jadi maksud dari Al-Bukhari rahimahullah ya, termasuk dari mengamalkan agama, minad din, mengamalkan agama kita, bagian ajaran agama kita adalah kita menjauh dari al-fitan. Dan ini yakni sebaik-baik cara untuk menjauh dari pelanggaran agama, yakni menjauhi sebab-sebabnya. Ya. Menjauhi sebab-sebabnya. Qala al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Abdullah ibn Maslamah. Abdullah ibn Maslamah ابن قعنب ابن قعنب القعنبي عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي ثقة عابد أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه. Beliau ini Abdullah bin Maslam al-Qa'nabi, ibn Qa'nab al-Qa'nabi adalah rawi kitab al-Muwatta. Ya. Yang meriwayatkan kitab Al-Muwatta dari Al-Imam Malik Ibn Anas. Dan di sana ada perawi yang lain juga yang meriwayatkan kitab Al-Muwatta, sehingga kitab Al-Muwatta sekarang juga tercetak dengan beberapa riwayat. Ada Al-Muwatta dengan riwayat beliau, ada juga Al-Muwatta dengan riwayat yang lain. Dan ini termasuk yang di diutamakan dan dikedepankan oleh para ulama, riwayat Al-Muwatta dari Muhammad Abdullah bin Maslam Al-Qa'nabi. An Malik, Malik ابن أنس الأصبحي المدني. مالك بن أنس الأصبحي المدني الفقيه إمام دار الهجرة. نعم الفقيه يو seorang ahli fikih, إمام دار الهجرة, imamnya kota Madinah, Darul Hijrah. Ra'sul mutqinin wa kabirul muthbitin. Ra'sul mutqinin wa kabirul muthbitin. Naam. Beliau ra'sul mutqinin, yani tokohnya para mutqinin, rawi-rawi hadis yang mutqin, ulama yang mutqin, yang sangat teliti. Wa kabirul muthbitin, dan pembesar para muthbitin, yakni orang-orang yang kokoh. Nah, beliau yang dikenal dengan Imam Maliki, kalau di kita ya orang nyebut Imam Maliki, maksudnya beliau ini salah satu sahib al-madzahib al-arba'ah ya, min a'immatil madzahib al-arba'ah, salah satu dari imam madhab yang empat beliau ini. Malik ibn Anas. Ya, jangan terbalik dengan sahabat Anas ibn Malik. Kalau sahabat tadi siapa? Anas ibn Malik. Kalau ini Malik ibn Anas. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Ini penulis kitab Al-Muwatta. An Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah. An Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman. Ya, jadi nama kakeknya sama dengan namanya. Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman. Ibn Abi Sa'sa'ah. Ya. Beliau Al-Ansari Al-Mazini Thiqatun Akhrajalahu Al-Bukhari wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibn Majah. Al-Bukhari wa Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibn Majah. Naam. An Abi, dari ayahnya. Kalau begitu ayahnya siapa? Ya, Abdullah bin Abdurrahman. An Abi, yani Abdullah bin Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ah. Abuhu aydan thiqatun. Sama persis. Akhrajalah Abu Dawud wa Nasai wa Ibn Majah. Al-Bukhari, Abu Dawud wa Nasai wa Ibn Majah. An Abi Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa nama beliau? Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Ya, ma'ruf dengan kunyah. Seperti Abu Hurairah. Ma'rufun bi kunyatih. Abu Sa'id aydan ma'ruf bi kunyatih. Ismuhu Sa'ad bin Malik bin Sinan. Wahuwa minal mukthirina fil hadith. Kama marra bina. Naam. Wal mukthiruna fi riwayatil athar. Abu Hurairah yalih ibn Umar. Wa Anasun wal Bahru kal Khudri. Wa Jabirun wa Zawjatun Nabiyyi. Ya, masih hafal itu? Wal mukthiruna fi riwayatil athar. Abu Hurairah yalih ibn Umar. Wa Anasun wal Bahru kal Khudri. Wa Jabirun wa Zawjatun Nabiyyi. Nah, jadi Abu Sa'id Al-Khudri termasuk minas sahabah al-mukthirina fi riwayat al-hadith. Annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau berkata bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, yushiku an yakuna khaira malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'afal jibali wa mawaki'al qatri yafirru bidinihi minal fitan. Yushiku, hampir-hampir, an yakuna khayra malil muslim, hampir-hampir menjadi, yakun menjadi, khayra malil muslim, sebaik-baik harta seorang muslim adalah ghanamun, kambing-kambing, yatba'u biha, yang dia ikuti kambing-kambing itu, yakni dia menggembalakannya, mengikutinya di mana? Sya'afal jibal, yakni di puncak-puncak gunung. Wa mawaqi'al qatri, dan tempat-tempat al-qatr, nampaknya yakni hujan, menetesnya hujan. Jadi tempat-tempat yang di situ ada rumput, ya, tumbuh karena hujan, untuk dia gembalakan padanya kambing-kambing itu. Yafirru bidinihi minal fitan. Dia lari membawa agamanya, menyelamatkan agamanya minal fitan, daripada berbagai ujian-ujian. Baik, nah ini Nabi katakan yusyik, hampir-hampir seperti itu, karena dahsyatnya berbagai godaan, ujian, maksiat, kekacauan yang terus mengikis ketaatan dan ketakwaan seseorang, akhirnya seseorang apa, meninggalkan itu semua, takut kalau tetap di tempat itu dia akan kikis agamanya, sehingga dia lebih cenderung untuk melakukan uzlah, menyendiri, rela hidup sendirian atau hanya dengan keluarganya, dengan ma'isyah apa, kambing-kambing yang dia gembalakan. Ya, cukup hidup dengan itu, menjauh dari masyarakat yang sudah sangat rusak. Kata Nabi, hampir-hampir sebaik-baik harta seseorang adalah itu. Isyarat bahwa yaitu kondisi yang terbaik bagi seseorang. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita tentang menyelamatkan agama, menyelamatkan ketakwaan. Ya. Baik. Ala kulli hal, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ketika memang memungkinkan dia di masyarakat tapi bisa memperbaiki dan bisa bersabar, itu lebih baik. Tapi kondisi tertentu sudah tidak mungkin melakukan hal itu, maka selamatkan agama. Nah, wallahu a'lam. Semoga Allah azza wajalla senantiasa menjaga keistiqomahan kita ala as-sunnah.